Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab syarah salasatul usul wa adillatiha, di mana syarah ini dikarang oleh Al-Syekh Al-Alamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mensyarah matan Salasatul Usul yang dikarang oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dalam pembahasan terakhir kita sedang membahas tentang keimanan terhadap hari akhir. Kita sudah menyelesaikan poin-poinnya. Kemudian Syekh Al-Alamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang suatu pemikiran yang banyak muncul dari orang-orang kafir, yaitu mengingkari kebangkitan setelah kematian. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya bantahan terhadap prasangka ini dari beberapa sisi, di antaranya dari syariat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi apa yang bisa dilihat dengan panca indera kita, apa yang bisa dirasakan dengan panca indera kita. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi akal. Dari sisi akal. Adapun dari sisi syariat, yaitu salah satunya ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsun, tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum." Surat At-Taghabun ayat ke-7. Orang-orang yang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, wahai Muhammad, ya bahkan kalian akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan diberitahukan tentang apa yang sudah kalian lakukan. Itu dari Al-Quran. Kemudian secara his, yaitu secara panca indera, kita bisa melihat. Atau Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan kepada sebagian hamba-hambanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang telah mati. Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Di situ ada paling tidak 5 contoh, atau dalam surat Al-Baqarah ada 5 contoh tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati. Contoh yang pertama sampai kemarin sudah kita baca. Yang pertama yaitu kisah tentang Bani Israel yang mereka meminta untuk diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala secara jelas di hadapan mereka. Itu meminta kepada Nabi Musa untuk diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka secara jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka kemudian menghidupkan mereka kembali. Nah, kemudian yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali seorang dari Bani Israel. seorang dari Bani Israel yang telah terbunuh. Dan kemudian kaum Bani Israel berseteru, ini siapa yang membunuhnya? Maka Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali orang itu, kemudian orang itu memberitahukan tentang orang yang membunuhnya. Itu contoh yang kedua dalam surat Al-Baqarah juga. Kemudian contoh yang ketiga tentang orang-orang yang lari menghindari kematian di kampung mereka, di kota mereka. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berlari dari kematian tersebut, Allah matikan mereka dalam pelarian mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu kisah tentang orang yang tidak percaya tentang kebangkitan. Orang yang tidak percaya tentang kebangkitan ketika melewati suatu desa, dia menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menjadikan desa ini yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya, juga sudah runtuh bangunan-bangunannya, mana mungkin desa ini kembali ramai seperti semula. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan ayat dan tanda kekuasaannya pada diri orang itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala matikan orang tersebut. Kemudian setelah 100 tahun setelahnya, nah, yaitu setelah berjalan waktu 100 tahun, Allah bangkitkan kembali. Kemudian juga Allah tampakkan bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali keledai kendaraannya yang telah mati. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga makanannya supaya tidak busuk dan tidak kemudian dimakan oleh hewan. Maka orang itu kemudian percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian contoh yang kelima akan kita baca pada malam hari ini insyaallah taala. Berkata syarih الشيخ العلامة محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى المثال الخامس contoh yang kelima في قصة إبراهيم الخليلي pada kisahnya Nabi Ibrahim al-Khalil kekasih Allah Subhanahu wa taala حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah taala untuk menunjukkan kepada beliau bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Bukan karena tidak percaya, bukan karena Nabi Ibrahim tidak yakin Allah Subhanahu wa taala mampu, namun bahwasanya orang yang melihat langsung suatu yang dia sudah yakini, maka itu lebih bertambah keyakinannya. Orang yang melihat langsung sesuatu apa yang sudah terpatri di dalam hatinya, dia sudah mengimaninya, sudah meyakininya, maka ketika dia melihat sendiri, dia akan melebih atau tambah meyakini apa yang dia sudah percayai tersebut. Dalam suatu bait dikatakan, ya banal kirami ala tadnu fatu basira ma qad haddathuka falaysa ra'in kaman sami'a. Wahai anak yang mulia, tidakkah engkau kemudian datang hingga kamu bisa melihat apa yang sudah mereka ceritakan kepada kalian atau apa yang sudah mereka ceritakan kepadamu, perkara yang sudah mereka bawakan beritanya kepadamu. Falaisa ra'in kaman sami'a, maka tidaklah orang yang melihat sendiri seperti orang yang cuma mendengar. Ya, jadi tidaklah orang yang melihat sendiri bukti dari apa yang sudah dia yakini, itu seperti orang yang belum melihat sendiri. Oleh karena itu, kita meyakini adanya surga dan neraka, tentu saja. Tapi ketika kita sudah melihatnya, maka kita akan lebih percaya lagi dan lebih yakin lagi atas apa yang sudah kita imani tersebut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dikatakan apa? Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tentang jahannam, tentang neraka. Kemudian kalian akan melihatnya dengan ainul yakin, keyakinan dengan kalian melihat sendiri. Jadi bukan keyakinan yang dengan melihat sendiri itu seperti keyakinan dari orang yang cuma membaca atau keyakinan orang yang cuma mendengar. Nah, apabila sudah melihat sendiri, maka sampai kepada taraf ainul yakin, yakin dengan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dengan ainnya sendiri. Nah, oleh karena itu di sini Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menambah keyakinannya dan ingin melihat bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa, nah, dan dapat menghidupkan yang telah mati. Fa'amarahu Allah taala, qala rahimahullah, fa'amarahu Allah taala an yadhbaha arba'atan min at-tayr. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 burung, 4 ekor burung. ويفرقهن اجزاء على الجبال التي حوله. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memisah-misahkan burung tersebut menjadi beberapa bagian, yaitu sudah dicincang, kemudian dicampur dan dipisahkan menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian disebarkan di gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Nah, ada beberapa gunung, maka kemudian sebagian ditaruh di satu gunung, kemudian sebagian, yaitu cincangan dari daging-daging keempat burung tadi, ditaruh di gunung yang lain, dan demikian seterusnya. Qala thumma yunadihinna, thumma yunadiyahunna, fataltaimu al-ajza'u ba'duha ila ba'din. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan beliau untuk memanggil burung tadi, maka kemudian bagian-bagian tadi kembali menyatu, satu bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi bagian-bagian yang awalnya sudah tercincang-cincang tadi dan sudah tercampur, ya, enggak tahu mana burung yang pertama, enggak tahu mana burung yang kedua, sudah dicampur semuanya. Kemudian dipisahkan di tempat-tempat yang jauh, di puncak-puncak bukit yang ada di sekitar beliau. Ketika Nabi Ibrahim memanggil burung-burung tadi, maka kembalilah daging-daging dari burung tadi. Daging burung yang pertama kembali menyusun tubuh dari burung yang pertama, daging dari burung yang kedua, padahal sudah terpisah-pisah, tapi kembali kepada burung-burung tersebut dan menyatu menjadi burung yang utuh. Kemudian qala rahimahullah wa ya'tina ila Ibrahim sa'ya. Maka kemudian burung-burung itu datang kepada Ibrahim dengan bersegera. Qala wa fi dzalika yaqulu Allah taala, dan dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 260, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka, thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a, thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya, wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Dan ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati, maka Allah berfirman, apakah engkau belum beriman? Apakah engkau belum mempercayainya bahwasanya aku dapat melakukan hal tersebut? Ibrahim pun berkata, ya, bahkan aku mempercayainya, akan tetapi supaya tenang hatiku, yaitu supaya bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr, maka Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, kemudian cincanglah burung-burung tersebut dan jadikan di atas setiap gunung sebagian dari cincangan-cincangan tersebut. Nah, itu dijadikan di beberapa bukit, di beberapa gunung dari cincangan-cincangan tadi, kemudian panggillah burung-burung tadi, mereka akan datang kepadamu dengan bersegera. Ada yang mengatakan ya tinaka sa'yan, sa'yan di sini yang dimaksudkan berlari. Datang burung tadi bukan dengan terbang, tapi berlari. Ya, supaya benar-benar yakin bahwa saya ini memang kekuasaan Allah. Kalau terbang bisa jadi burung lain, ya kan, panggil, datang wahai burung, terbang, bisa jadi burung yang lain, ya kan. Tapi kalau sudah berlari, berarti ini jelas burung-burung ini memang apa, berlari karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia dijadikan hidup lagi, nah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih jelas ayat dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, burung-burung tadi yang seharusnya terbang dijadikan datang kepada Ibrahim dengan berlari. Wa'lam annallaha 'azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini contoh yang kelima dari surat Al-Baqarah. Nah, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang telah mati ketika di alam dunia ini. Maka itu menjadikan kita percaya dan yakin bahwasanya semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia-manusia yang sudah hancur lebur, nah, menjadi tanah, menjadi sudah tidak berbentuk lagi. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan seluruh manusia tersebut dari yang awalnya sampai yang akhirnya pada hari kiamat nanti. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa hadhihi amsalatun hissiyatun waqi'iyyah tadullu ala imkaniyyat ihya'il mauta. Maka contoh-contoh yang dapat dilihat dengan panca indera, yang dapat dirasakan dengan panca indera ini dan yang benar-benar terjadi, ini menunjukkan bahwasannya dihidupkannya kembali sesuatu yang telah mati itu mungkin terjadi dan Allah mampu untuk melakukannya. Qala wa qad sabaqat al-isharatu ila ma ja'alahu Allah ta'ala min ayati 'Isa bin Maryam, dan sudah lewat penyebutannya bagaimana Allah ta'ala menjadikan di antara ayat-ayat Isa, yaitu tanda-tanda kenabian Isa bin Maryam dan mukjizatnya, min ihya'il mauta, bahwasanya Isa bin Maryam dijadikan bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa ikhrajuhum min quburihim biiznillahi ta'ala, dan mengeluarkan mereka orang-orang yang telah mati itu dari kuburan-kuburannya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk mukjizat yang Nabi Isa bisa menghidupkan kembali orang yang mati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang memang Isa mampu untuk melakukannya sendiri. Tapi itu semua dengan izin Allah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati tersebut melalui perantara Isa alaihissalam. Kemudian Al-Alama Al-Utsaimin rahimahullahu taala akan masuk kepada jenis dalil yang setelahnya. Tadi dalil syar'i sudah kita bahas dan sudah kita sebutkan. Demikian pula dalil hissi, yaitu dalil yang dapat dirasakan oleh panca indera, dilihat atau didengar, maka juga sudah kita sebutkan. Kemudian beliau akan menyebutkan tentang dalil secara akal. Dalil secara akal. Qala rahimahullahu taala, wa amma dalalatul aqli fa min wajhain. Dan adapun dalil secara akal, maka ini dilihat dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annallaha ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fihima. Maksudnya Allah ta'ala adalah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan juga apa yang ada di dalam keduanya. Itu yang menjadi isi daripada langit dan bumi itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Khaliquhuma ibtida'an, Allah lah yang kemudian menciptakannya pada awalnya dari keadaan tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikannya ada. Qala wal qadiru ala ibtida'il khalqi la ya'jizu an i'adatihi. Dan zat yang mampu untuk memulai untuk menciptakan sesuatu dari keadaan tidak ada menjadi ada, maka zat yang seperti itu tidaklah kemudian zat yang seperti itu mestilah dia mampu untuk mengembalikannya. Mestilah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia dan seisinya, juga para manusia seluruhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Yang awalnya kita semuanya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya, maka zat yang menciptakan kita dari keadaan tidak ada menjadi ada, itu mustahil bahwasanya zat tersebut tidak mampu kemudian menciptakan kita kembali, mengadakan kita kembali setelah kita sudah mati, setelah kita sudah hancur berkalang tanah. Pasti Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita mampu untuk melakukannya. Itu dalil secara akal. Menciptakannya dari keadaan tidak ada saja mampu, apalagi kemudian mengembalikannya. Itu lebih mudah. Ya, kalau kita permisalkan mungkin sebagai pendekatan pemahaman, seorang tukang kayu misalnya bisa kemudian membuat kotak infak seperti ini atau meja katakanlah, kemudian mejanya Allah alam karena apa patah, dinaiki anak-anak misalnya, dibuat mainan dan sebagainya, patah misalnya. Mampu nggak dia memperbaikinya? Mampu untuk membuat dari keadaan bahan yang belum jadi menjadi jadi saja bisa, apalagi misalnya cuma sekedar rusak, ya apalagi sekedar rusak. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu ya. Sesuatu yang sudah hancur lebur masih bisa dikembalikan. Kalau tukang kayu ya, kalau misalnya kotak infak yang sudah terbakar, meja sudah terbakar, ya sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikannya. Cuma bisa membuat sesuatu yang serupa mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala nah mampu untuk kemudian melakukan yang lebih daripada itu, sesuatu yang sudah hancur, berkeping-keping, kemudian bisa Allah Subhanahu wa taala kembalikan sebagaimana semula. Qala rahimahullahu taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa allazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Surat Ar-Rum ayat ke-27. Dan dialah, yaitu Allah, dialah yang kemudian memulai penciptaan, kemudian dialah yang akan mengembalikannya, mengembalikan penciptaan tadi yang sudah mati, sudah kemudian hancur. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya lagi, manusia akan kembali hidup lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah baginya, mengembalikan lebih mudah daripada menciptakan dari keadaan tidak ada. Nah, ini dalam ayat Ar-Rum atau surat Ar-Rum ayat ke-27. Qala rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat ke-104. Sebagaimana kami memulai ketika awal kali penciptaan, demikian itulah, serupa itulah kami akan mengembalikannya lagi. Sebagaimana kami menciptakan manusia ketika awal kalinya, maka seperti itulah kami akan menciptakannya lagi dan mengembalikannya menjadi hidup kembali. Wa'dan 'alaina, suatu janji yang pasti akan kami lakukan. Inna kunna fa'ilin, sungguhnya kami benar-benar akan melakukan apa yang telah kami janjikan tadi. Qala rahimahullah wa qala amiran birraddi ala man ankara ihya'il ala man ankara ihya'a al-'idhami wa hiya ramim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan yaitu kepada Nabi Muhammad untuk membantah kepada orang-orang yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali tulang-tulang, tulang belulang dalam keadaan sudah menjadi hancur, ya, tulang belulang yang sudah hancur. Nah, ada yang mengingkari bahwasanya tidak mungkin tulang belulang yang hancur tersebut bisa kemudian kembali dihidupkan menjadi makhluk dan manusia yang sempurna, manusia yang utuh seperti sedia kala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membantah mereka. Yaitu qala ta'ala, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim." Surat Yasin ayat ke-79. Katakan wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah yang memulainya dan menciptakannya pada awal kali. Ya, akan menghidupkan kembali tulang-tulang tersebut yang sudah berserakan, yang sudah kemudian hancur menjadi tanah. Yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh makhluk-makhluknya, mengetahui atas seluruh makhluk-makhluknya. Nah. Jadi itu sisi pendalilan pertama untuk membantah orang yang mengingkari dibangkitkannya manusia secara akal. Itu sisi yang pertama. Kemudian akan disebutkan sisi yang kedua. Qala rahimahullah as-sani. Yang kedua. Annal ardu takunu maitatan hamidatan. Bahwasanya bumi atau suatu tanah, suatu dataran bisa jadi dalam keadaan maitah, bisa jadi dalam keadaan sudah mati, tandus, tidak ada pepohonan, gersang. Qala laisa fiha syajaratun khadra, tidak ada padanya pohon yang hijau, gersang. Qala fa yunazzilu 'alaiha al-matara fatahtazu khadra'an hayatan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada bumi dan dataran yang tandus tadi hujan dari langit, kemudian bergeraklah bumi tersebut dan muncullah tumbuhan-tumbuhan yang hijau, dan kembali kemudian dataran yang tandus tadi menjadi hidup kembali. Nah, min kulli zawjin bahij, dari setiap pasangan yang begitu nam bahij, itu Allah alam disitu apa min kulli zawjin bahij, ada apa terjemahnya di sini bisa dilihat ya, ini kurang bisa difaham, ini min kulli zawjin bahij wallah alam, tadi belum di dicek wallah alam. Itu dari setiap pasangan-pasangan tumbuh-tumbuhan wallah alam. Qala rahimahullah wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat, dan zat yang mampu untuk menghidupkan kembali bumi tersebut setelah bumi tersebut mati, gersang, tandus, maka zat tersebut mampu pula untuk kemudian menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Jadi dikiaskan kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi dan dataran yang tandus ini, yang awalnya dataran tandus, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hujan turun terus-menerus di tempat tersebut, kemudian mulai tumbuh tumbuh-tumbuhan hijau, dan kemudian tempat tersebut menjadi tempat yang indah, yang hijau, yang subur dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada padanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dataran yang gersang tersebut, maka demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Qala rahimahullah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta." Innahu ala kulli syai'in qadir. Surat Fussilat ayat ke-39. Dan termasuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau bisa melihat suatu dataran itu dalam keadaan khasyah, yaitu tenang. Tidak ada gerakan sama sekali dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Fa idza anzalna 'alaihal ma, maka apabila kami turunkan kepadanya air hujan dari langit, maka ihtazzat warabat, kemudian mulai bergerak tanah tersebut. Awalnya tanahnya tersebut diam, tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Tapi ketika sudah diguyur oleh hujan terus menerus, maka mulai tumbuh, bergerak tanah tadi, dan kemudian keluarlah tunas dari pepohonan, warabat, dan mulai tumbuh. Innal ladzi ahyaaha, sungguhnya zat yang menghidupkannya, la muhyil mauta, dialah pula yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Innahu 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya ia maha mampu atas segala sesuatu. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali dataran yang tandus, dataran yang gersang, yang tidak ada tumbuhan padanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan padanya, kemudian mulai tumbuh tumbuhan yang hijau di sana. Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali dataran yang tandus tersebut dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Qala rahimahullah wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang permasalahan yang sama, pengkiasan antara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan suatu dataran yang tandus dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Qala ta'ala wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyina bihi baldatan maita kadzalika al-khuruj. Surat Qaf ayat 9 sampai 11. Dan kami menurunkan dari langit air yang berbarokah, maka kemudian kami menumbuhkan dengannya kebun-kebun dan juga menumbuhkan biji-bijian yang bisa untuk dipanen. Biji-biji seperti gandum, kemudian nasi atau apa, beras dan jagung dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan biji-bijian tersebut dan juga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kebun-kebun yang indah itu dengan menurunkan air yang berbarokah. Itu air hujan. Qala wa nakhla basiqatin laha, dan juga pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi. Di situ ada kuncup-kuncup yang bersusun, yaitu bakal-bakal buah yang bersusun pada pepohonan kurma tadi. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan wa ahyaina bihi baldatan maita, dan kami menghidupkan dengannya negeri yang telah mati, yaitu dataran yang tandus yang sudah mati. Kadzalikal khuruj, demikian pula lah bagaimana manusia keluar yaitu dari kuburnya, sebagaimana dihidupkannya kembali dataran dan negeri yang sudah mati, sudah gersang, nah, ditimpa kekeringan, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya hujan. Demikian pula lah bagaimana manusia keluar nanti pada hari kiamat. Itu memang Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mengirimkan hujan. Ya, mengirimkan hujan yang menyelimuti tanah. Kemudian setelah itu barulah manusia kembali hidup, nah, sebagaimana semula, keluar dari kuburannya. Persis sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah setelah tertimpa hujan beberapa waktu lamanya. Demikian pula manusia. Dalam satu hadis dinyatakan yang seperti itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan air dari langit, kemudian manusia akan kembali tersusun tubuhnya dari tanah-tanah yang ada di kuburannya, kemudian bangkitlah manusia tersebut dari kubur-kuburnya. Ini sisi yang kedua dari bantahan secara akal terhadap orang yang mengingkari kebangkitan. Adapun pembahasan setelahnya yaitu tentang orang-orang yang mengingkari azab kubur dan mengingkari nikmat kubur. Kalau tadi ada orang-orang yang mengingkari kebangkitan manusia setelah kematiannya, ada juga ternyata orang-orang yang mengingkari azab kubur. Tidak ada itu azab kubur. Tidak ada kenikmatan dalam kubur. Orang mati tidak merasakan apa-apa. Itu ada yang menyatakan seperti itu. Maka di situ Syekh rahimahullah akan membahas perkara tersebut dan menjelaskan bantahan terhadap prasangka tersebut, pemikiran tersebut dengan dalil-dalil secara syariat, juga secara panca indera, juga secara akal. Sama sebagaimana Syekh membahas dan membantah orang-orang yang kemudian mengingkari dihidupkannya manusia setelah kematiannya. Qala rahimahullah وقد ضل قوم من أهل الزير. Maka juga ada suatu kaum yang sesat dari orang-orang yang memang menyimpang. فَأَنْكَرُوا عَذَابَ الْقَبْرِ, maka mereka itu mengingkari azab kubur. وَنَعِيمَهُ, dan juga mengingkari kenikmatan yang ada di dalam kubur. Azab kubur bagi orang yang ingkar, kafir, atau ahlul ma'asi, ahlul ma'asiat. Dan kenikmatan kubur bagi orang yang soleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan kaum mukminin. Qala rahimahullah, za'imina anna zalika ghairu mumkin. Mereka menyangka bahwasanya seperti itu tidaklah mungkin terjadi. Limukhalafatil waqi', karena bertentangan dengan kenyataan yang ada, dengan fakta yang ada. Mereka mengatakan kita tidak melihat bahwasanya kuburan tersebut meluas, kuburan tersebut kemudian dipenuhi dengan kenikmatan. Tidak ada wujudnya, kata mereka. Nah, disampaikan di sini oleh Syekh, qala rahimahullah, qalu fa innahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrihi. Mereka berkata bahwasanya apabila jenazah itu kemudian disingkap, artinya dikeluarkan lagi, digali lagi tanahnya dari kuburannya, lawujida kama kana 'alaihi, maka keadaannya ya sama seperti ketika dikubur, ketika awal dimasukkan ke dalam kubur tersebut, maka seperti itu keadaannya. Wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala dhiqin, dan kuburan tidak kemudian berubah menjadi luas atau kemudian menjadi sempit. Tidak ada kelihatan di dalam kubur tersebut bahwasanya kuburan tersebut kemudian meluas. Tidak terlihat pula bahwasanya kuburan orang-orang kafir itu menyempit. Tidak terlihat. Mana buktinya? Mana faktanya? Mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran. Mereka mengatakan bahwa tidak ada faktanya. Kalau dibuka kuburan tersebut, tidak terlihat. Nah, apa yang sudah diceritakan tersebut, itu hanya kebohongan belaka menurut mereka. Naam. Qala wa hadha za'mu batilun bi syar'i wal hissi wal aqli. Dan prasangka ini adalah suatu yang salah berdasarkan syariat dan juga berdasarkan panca indera, juga berdasarkan akal. Amma syar'u faqad sabaqat an-nusus ad-dalatu 'ala thubuti 'adzabil qabri wa na'imihi fi faqrati ba. Mimma yultahaqu bil imani bil yaumil akhir. Adapun secara syariat, maka sudah lewat penyebutannya tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya memang benar-benar ada azab kubur dan kenikmatan kubur pada paragraf ba, yaitu pada bagian ba dari pembahasan yang telah lalu, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang diikutkan dengan keimanan kepada hari akhir. Di antara hal-hal yang diikutkan kepada keimanan terhadap hari akhir, yaitu hal-hal yang terjadi setelah kematian seorang insan. Itu di antaranya azab kubur dan kenikmatan dalam kubur. Kalau yang pertama apa? Sebelum azab kubur? Hah? Sebelum azab kubur yang termasuk hal-hal yang diikutkan terhadap keimanan terhadap hari akhir. Hari akhir nanti hari kiamat kan, tapi diikutkan dengannya keimanan terhadap apa-apa yang terjadi setelah kematian. Ada yang pertama. Kemudian yang kedua baru azab kubur dan kenikmatan dalam kubur. Yang pertama apa? Hari berbangkit. Apa? Hari berbangkit. Bukan, itu bukan setelah kematian, itu nanti. Artinya bukan sesuatu yang terjadi setelah kematian seorang insan, langsung fitnatul kubur. Fitnatul kubur itu yang pertama, kemudian yang kedua azab kubur dan nikmat kubur. Nah. Ya. Itu diikutkan perkara-perkara tersebut diikutkan terhadap keimanan terhadap hari akhir. Qala rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dalam sahih al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sudah lewat penyebutan dalil-dalilnya, tapi di sini Syekh rahimahullahu taala kemudian akan menambahkan suatu dalil yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, yaitu Ibnu Abbas berkata, خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيطان المدينة. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu kebun yang ada di Madinah. Fa sami'a sawta insaniyain. Fa sami'a sawta insanain yu'adzabani fi quburihima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua manusia yang diazab dalam kubur-kubur mereka. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi muttafaqun alaih, hadis ini sahih. Beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari suatu kebun kemudian mendengarkan suara azab kubur. Qala rahimahullah wa dzakara al-hadits, dan kemudian disebutkan kelengkapan hadisnya. Qala wa fihi anna ahadahuma kana la yastatiru min al-baul. Dan di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anna ahadahuma kana la yastatiru min al-baul. Dahulu salah satu dari keduanya tidaklah kemudian menutup auratnya ketika kencing. Ini yang menyebabkan azab kubur. Salah satu penyebab azab kubur ya ini, tidak kemudian bersitar, yaitu menutupi diri, menutupi aurat ketika buang air kecil. Qala wa fi riwayatin min baulihi, dan dalam riwayat yang lain min baulihi, yaitu dari kencingnya. Naam. Qala wa anna al-akhar kana yamshi bin namimah, dan bahwasanya yang lainnya dahulu dia berjalan dengan membawa namimah, berjalan dengan mengadu domba. Naam, berjalan di muka bumi ini untuk mengadu domba antara dua pihak yang awalnya saling akrab, awalnya saling berteman, kemudian diadu domba oleh orang tadi sehingga mereka menjadi cekcok, menjadi ada permasalahan di antara mereka. Nah, maka ini juga dosa besar yang membawa kepada azab kubur. Maka hadis ini dengan jelas merujukkan adanya azab kubur bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi bukan cuma orang kafir yang diazab dalam kubur, orang-orang yang melakukan dosa besar hati-hati. Orang-orang yang melakukan dosa besar hati-hati akan mengalami azab kubur juga, yang disebut oleh para ulama bahwasanya azab kubur bagi orang yang melakukan dosa besar akan terhenti, ya. Bukan kemudian azab kubur tersebut akan berlangsung terus sampai hari kiamat, namun berlangsung sekadar dengan dosa yang dia lakukan kemudian berhenti, kemudian digantikan dengan na'imul qabr, yaitu kenikmatan di dalam kubur. Nah. Belum ya, masih waktu. Qala wa ammal hissu fa inna an-na'ima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahijin yatana'amu fihi. Adapun secara panca indera, sesuatu yang dapat dirasakan oleh seorang manusia, maka seorang yang sedang tidur itu melihat dalam mimpinya bahwasanya dia berada di suatu tempat yang luas, yang indah, yang dia menikmati untuk berada di tempat tersebut. Dia bisa melihat yang seperti itu. Aw annahu kana fi makanin dhiqin muwahhishin yata'allamu minhu. Atau terkadang dia bermimpi melihat dirinya ada di suatu tempat yang sempit, yang menakutkan, yang mengerikan, dan dia merasakan sakit karenanya. Dia merasakan ketakutan karenanya. Qala wa rubbama yastaikizu ahyanan mimma ra'a, dan terkadang orang tadi yang bermimpi dengan mimpi yang seperti itu tiba-tiba bangun dari mimpinya karena apa yang sudah dia lihat tadi, karena saking indahnya maka dia terbangun darinya, atau saking takutnya dia terbangun darinya. Ini kadang terjadi. Qala wa ma'a dzalika fa huwa 'ala firasyhi, dan bersamaan dengan itu semua, dengan apa yang dilihat dalam mimpi, ternyata dia memang ada, masih ada di tempat tidurnya, bukan di tempat yang luas, yang indah, atau bukan di tempat yang sempit yang kemudian menyiksa dia. Tetap dia di tempat tidurnya, fi hujratihi, di dalam rumahnya, atau di dalam kamarnya, ala ma huwa alaihi, dalam keadaan yang sebelumnya, yang ketika itu dia tidur padanya. Qala wan naumu akhul maut, dan yang namanya tidur adalah saudara dari kematian. Walihada samahullahu ta'ala wafatan, dan oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya sebagai wafat. Tidur dinamakan wafat di dalam Al-Quran. Tidur dinamakan wafat. Nah, maka keadaan ketika tidur itu sama. Nah, hampir sama dengan keadaan ketika mati. Nah, karena an-naumu akhul maut. Ini hadis Nabi, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudara dari kematian. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya sebagai wafat. Yaitu menamakan tidur sebagai wafat. Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Surat Az-Zumar ayat ke-42. Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan jiwa-jiwa ketika memang dia sudah waktunya mati. Wallati lam tamut, dan jiwa-jiwa yang belum mati juga diwafatkan. Dan jiwa-jiwa yang belum mati juga diwafatkan maksudnya. Fi manamiha, ketika tidurnya. Jadi jiwa-jiwa yang belum mati itu apa, diwafatkan ketika tidurnya. Dinamakan wafat. Tidur dinamakan wafat. Allah subhanahu wa ta'ala cabut ruhnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menahan ruh jiwa dari orang yang memang ditakdirkan kematian padanya. Orang tidur dicabut ruhnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan jiwa dari orang yang memang sudah ditakdirkan kematian. Kematiannya datang ketika dia tidur, ya, ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jiwa tersebut tidak kembali kepada jasadnya, dalam keadaan jasadnya yang awalnya dia tidur, tapi ternyata tidak dikembalikan ruhnya, maka dia akan mati setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan kematian baginya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan jiwa-jiwa yang lain. Nah, dari orang-orang yang tidur tadi. Dikembalikan kepada jasadnya. Ila ajalin musamma. Kepada suatu ajal. Suatu batas waktu. Ajal itu batas waktu. Yang sudah ditentukan. Nah, jadi jelas di sini. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan. Yang namanya tidur sebagai wafat. Nah, maka an-naum akhul maut. Tidur adalah saudara dari kematian. Keadaan ketika tidur itu bisa dikiaskan dengan keadaan ketika seorang mati. Seorang mati tapi dia merasakan bahwasanya dia di suatu tempat yang luas, di suatu tempat yang indah. Atau seorang mati bisa jadi dia merasakan yang sebaliknya, merasakan siksaan-siksaan di dalam kuburnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.